Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama bersilaturahim mengisi ta'lim kita setiap pagi Ramadan ini. Semoga langkah Bapak Ibu semua menuju tempat ini menjadi langkah yang selalu menuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setiap pagi Ramadan ini kita membahas kitab at-tauhid dengan etika hidup muslim ya. Dan hari Ahad ini kita akan melanjutkan kajian etika hidup muslim yang kemarin waktu itu kita sudah sampai tentang makanan yang halal dan thayyib ya. Kemudian larangan mengharamkan apa yang Allah halalkan ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-87 kemarin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan thayyibati ma ahallallahu lakum, yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah Tuhan kalian ini tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat yang ke-87 surah Al-Maidah, di sini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang merasa beriman kepada Allah agar berhati-hati dalam mengharamkan sesuatu ya. Jadi pada ayat itu Allah mengingatkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, sebagai orang yang beriman tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Kenapa? Karena tidak sedikit akibat tidak berselera kepada sesuatu dibilang haram. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, al-halal ma ahallallahu fi kitabih wal-haram ma harramallahu fi kitabih. Yang dinamakan halal itu apa yang sudah Allah terangkan kehalalannya dalam kitab sucinya. Begitu juga yang haram, apa yang Allah telah jelaskan keharamannya di dalam kitab sucinya. Wa ma baina dzalika umurun mustabihat. Adapun yang di antara dua itu termasuk umurun, perkara-perkara mustabihat yang syubhat. Jadi selama Allah tidak mengharamkan, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu. Oleh karena itulah di dalam surah Al-Hasyr Allah memberikan batasan, wama atakumur rasul fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu. kalau urusan-urusan yang berhubungan dengan urusan duniawi, urusan makanan, minuman, apabila Allah mengharamkan, baru berhenti. Selama Allah tidak mengharamkan, jalan terus. Tapi kalau sudah udah menyangkut urusan-urusan ta'abudi, sholat, saum, haji, ya ibadah-ibadah, kalau ada perintah, baru lakukan. Tidak ada perintah, jangan dilakukan. Ya. Imam Asy-Syafi'i setelah melihat ayat-ayat tadi, beliau membuat kesimpulan kaidah hukum. Di mana Imam Syafi'i mengatakan, al-aslu il ibadati al-butlan hatta yadulla dalil alal amri. Kalau urusan-urusan ibadah, asalnya haram dilakukan. Kecuali kalau sudah ada dalil yang memerintahkannya. Wal aslu fil asyai al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Kalau urusan-urusan makanan, minuman, urusan duniawi, asalnya boleh semua dilakukan. Hatta yadulla dalil ala tahrim, kecuali kalau sudah ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau urusan ibadah, tunggu perintah. Ada perintah lakukan, tidak ada jangan. Kalau urusan-urusan keduniaan, lakukan silahkan. Setelah ada larangan, berhenti, jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, wala ta'tadu. Ya, setiap orang yang beriman tidak boleh melampaui batas dalam melakukan apapun. Makan jangan melampaui batas, minuman juga sama, berpakaian ya, termasuk ibadah juga tidak boleh melampaui batas. Enggak boleh. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini lailat qawaman wa naharon qawaman. Kalau malam dihabiskan waktu buat tahajud tiap malam. Kalau siang dia puasa sunat terus-terusan. Sampai istrinya pun menggugat cerai ke pengadilan. Kenapa menggugat cerai? Karena si istrinya tidak pernah disentuhnya. Suaminya malam tahajud terus dihabiskan. Siang-siang puasa sunat. Akhirnya si istrinya mikir, aku ini apa? Dikatakan punya suami, kok begini seperti gak punya suami. Dikatakan janda, statusnya masih suami. Pada akhirnya menggugat ke pengadilan. Waktu itu kan di pengadilan hakimnya kan Rasul sebagai hakim. Akhirnya dipanggil Abu Darda ke pengadilan sehubungan dengan gugatan istrinya. Ketika ditanya, ya Abu Darda, Al-Qad fa'alta kama qalat. Hei Abu Darda, benarkah kau melakukan sesuatu yang seperti dilaporkan istrimu? Lailan qawaman wa naharan qawaman. Kalau kamu malam dihabiskan buat salat malam, sementara siang dipakai suap puasa sunnah. Apakah benar? Kata Abu Darda, bala ya Rasulullah, benar sekali. Kenapa kamu lakukan itu? Kata Abu Darda, saya pengen masuk surga. Saya pengen masuk surga nanti kalau saya pulang ke akhirat. Kata Rasulullah, lihatlah aku. Aku sholat malam tidak habiskan semalaman. Aku puasa sunnah tidak tiap hari. Aku lakukan kewajiban asasiku kepada istriku, kepada keluargaku. Ola Abu Darda menjawab, lastu kahayatika ya Rasulullah, kalau aku kan tidak seperti engkau ya Rasul, kalau engkau kan sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak punya dosa pulang ke akhirat, bersih, kalau aku kan tidak seperti itu. Mendengar jawaban Abu Darda, marah Rasulullah. Ya Abu Darda, man a'lamakum billahi wa atqakum. Yang lebih tahu urusan agama itu kamu atau aku? Iya, fa inna li jasadika alaika hak, wa inna li ahlika alaika hak. Tubuhmu punya hak asasi yang harus kamu tunaikan. istrimu punya hak asasi yang harus kamu tunaikan. Kamu kalau begitu bukan masuk surga, malahan kamu masuk neraka. Kenapa masuk neraka ya Rasulullah? Yang dipardukan Allah kamu abaikan, malahan yang disunatkan kamu kejar sehingga mengabaikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi melampaui batas dalam beribadah dan Allah tidak suka dengan cara begitu ya. Makanya yang ketiga, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Tuhanmu tidak suka kepada hamba-hambanya yang melampaui batas ya. Jadi dalam segala hal pun harus sesuai dengan aturan, jangan melampaui batas ya. Kita tidak boleh karena dorongan apa? Dorongan emosi. Ya kan namanya kan kita semangat, itu emosi bukan? Terus saking semangatnya sholat, sholat subuh saya mah gak mau 2 rakaat, ah 2 rakaat mah cemen, kecil, saya mah sholat subuh mau 20 rakaat, hitung-hitung sekalian senam pagi, itu bukan dapat pahala yang begitu, malah dipek-pek nanti di akhirat kan. Kenapa? Tidak disiplin terhadap aturan ya. Kemudian pada surat Al-A'raf ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wa thayyibati minar rizqi. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun." Katakanlah oleh engkau Muhammad kepada umatmu, man harrama zinatallah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah, allati akhraja li ibadihi, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizqi, dan katakan pula kepada umatmu, siapa yang berani mengharamkan yang baik-baik dari rizki yang telah Allah berikan. Qul, katakanlah oleh engkau kepada mereka, iya lillazina amanu, sesungguhnya semua itu oleh Allah disediakan bagi orang-orang yang beriman, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, khusus untuk mereka saja di hari kiamat juga nanti. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun, demikianlah aku jelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang berilmu, yang mengetahui hukum-hukum dan aturan Allah. Pada surat Al-A'raf ayat yang ke-32 ini pun Allah mengingatkan kita tidak dibolehkan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Maka Allah tegas dengan kalimat man harrama. Muhammad katakan tuh, siapa yang boleh mengharamkan tuh? Berarti kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Ya. Itulah sebabnya dalam hadis yang dikatakan Rasul, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Siti Aisyah mengatakan juga hal seperti itu. Ya. Jadi surat kalian dari surat Al-A'raf ayat yang ke-32, selama Allah tidak mengharamkan, kita tidak boleh mengharamkan. Kan banyak orang kepiting haram, kodok haram, rajungan haram. Kenapa? Karena hidup di dua tempat. Kullu hayyin tidarain fa'aklu haram. Setiap yang hidup di dua tempat maka hukumnya haram. Apakah itu firman Allah? Bukan, gak ada di Quran itu kalimat seperti itu. Apakah itu sabda Nabi? Bukan pula, Nabi Muhammad tidak pernah bicara seperti itu. Lalu siapa yang bicara? Syekh Al-Marbawi. Yang mengatakan haram itu, Syekh Al-Marbawi di dalam kitabnya, kitab Kamus Al-Marbawi. Jadi Allah dan Rasul gak pernah mengatakan begitu. Tapi kan kodok jijik, ya kalau urusan jijik itu selera. Jijik selera bukan? Selera, selera jangan ikut ngatur hukum. buku. Kalau memang kita merasa jijik, ya nggak dimakan. Tapi jangan mengatakan itu hukumnya haram. Orang Mesir lihat belut itu jijik. Apakah belut jadi haram kena jijik? Jadi urusan aturan haram dan halal itu harus langsung dari sang pencipta, yaitu Allah. Makanya Nabi mengatakan tadi dalam hadis Sahih Bukhari, al-halal ma'ahalallahu fi kitabihi wal-haramu ma'harramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang sudah Allah jelaskan kehalalannya dalam kitab sucinya. Dan yang haram pun demikian pula, yang telah Allah haramkan jelas di kitab sucinya. Ya. Selama Allah tidak mengharamkannya, kita dilarang mengharamkan sesuatu. Nanti ditanya oleh Allah, kata siapa kamu bilang kodok itu haram? Siapa yang bicara? Ditanya itu. Karena apa yang kita katakan, kayak kita ucapkan, nanti akan ditanyakan lagi. Di dalam surah apa dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan ma yalqizu min qawlin illa ladaihi rabbun adid. Tidak ada kata-kata yang kamu lafazkan kecuali semuanya sudah diinput oleh malaikat raqib dan adid. Nanti ditanya lagi, kamu bilang haram, siapa yang mengatakan haram itu? Aku gak pernah aku mengatakan haram, kok kamu bilang haram? Nah, tanggung jawabannya nanti harus diingat. Apalagi kita sebagai ustaz, sebagai kiai, umumnya kan, langsung mengatakan kepada jamaahnya, saudara-saudara, ini haram. Tidak. Kan yang namanya haram ada konsekuensi. Konsekuensinya apa, Pak? Dosa kan kalau dilakukan, konsekuensinya itu. Nah, nanti si umat pun mengharamkan. Kepada anak-anaknya haram, kalau sesuai yang haram terus sambung bersambung. Akhirnya bikin hukum sendiri namanya. Padahal Allah tidak mengatakan begitu, kita berani mengatakan seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap ucapan, apalagi perbuatan, semuanya itu kata Allah akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya. Dari surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Satu, kita tidak boleh mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan. Kedua, kita tidak boleh mengharamkan makanan yang Allah tidak haramkan. Dan yang ketiga, semua ketentuan-ketentuan halal haram sudah ada penjelasannya langsung dari Allah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Demikianlah aku jelaskan ayat-ayat ini li qaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya. Kecuali kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu beda urusannya kan. Yang tahu ada konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, jadi kita baru sampai surat Al-A'raf ayat 32 yang menegaskan tidak boleh kita mengharamkan yang Allah tidak haramkan, baik itu perhiasan, makanan, minuman, ya, yang berhubungan dengan urusan keduniaan. Insya Allah besok pagi kita akan membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan halal haram tadi, ya. Kan kemarin baru ayat-ayat. Nah, nanti hadis-hadisnya insya Allah besok pagi kita akan memasuki tentang etika sebelum makan, etika segala macam insya Allah kita bahas di besok pagi, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita waktu, umur, kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian ini di besok pagi Ramadan. Saudara-saudara sekalian, itulah kaji kita untuk hari ini. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa a'idhhum min azabil qabri wa azabin nar wa adkhilhumul jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.